Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berkata Syekh Rabi Hafizullah, wa minal adillati kadhalika anna as-sahabata radhiyallahu alaihim sa'alu Rasulullah SAW hal nara Rabbana yawmal qiyamah. Di antara dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah, itu adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita melihat Allah pada hari kiamat? Faqala hal tudaruna fi syams laisa dunaha sihabun aw sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudaruna fi al-qamar lailatal badr laisa dunaha dunahu sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu yawm al-qiyamati kadhalika. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat nanti? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, apakah kalian akan berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tidak terhalangi oleh awan? Maka para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga bertanya lagi, apakah kalian akan berdesak-desakan melihat bulan ketika bulan purnama yang tidak terhalangi oleh awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak. Qala fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat nanti seperti itu. Artinya tidak berdesak-desakan. Ini bukan menyamakan Allah dengan matahari dan bulan, bukan. Tetapi di sini persamaan dari segi cara melihat. Kata Syekh Rabi hafizallahu sini, fa hadha tashbih lirru'ya birru'ya la lilmar'i bilmar'i. Ini penyerupaan dan penglihatan, cara melihatnya, melihat bulan, melihat matahari, tidak berdesak-desakan. Bukan kita menyamakan Allah dengan matahari dan bulan, tidak, tidak boleh. Kama asyara as-Sabuni ila hadza, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Sabuni rahimahullah di dalam permasalahan ini. Rasul alaihi salatu wasallam yaqidu lahum annallaha yuraya haqiqatan. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya Allah nanti hari kiamat bisa dilihat secara hakikat, ru'yah hakikiyah, penglihatan hakiki. Fakamalana syukulana tadar fi ru'yati syams laysa duna sahabun wa ru'yati al-qamar laylatul bar laysa duna sahab. Penglihatannya sebagaimana kita tidak berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tidak terhalangi oleh awan. Juga kita tidak akan berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama yang tidak terhalangi oleh awan. Kadzalika narallaha tabaraka wa ta'ala fi daril akhirah. Demikian pula kita pun pasti akan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Fahada kama kulna tashbih lirru'ya birru'ya tamthil min rasul. Ini penyerupaan di dalam melihat, cara melihat, cara melihat kita dengan melihat kepada matahari dan bulan, tidak akan berdesak-desakan. Bukan penyamaan objeknya yang dilihat, bukan. Ada tamthil min rasul, perumpamaan ini dari Rasul SAW. Takil li'itbat anna al-mu'minin yarawna rabbahum. menegakkan bahwasanya orang-orang beriman pasti akan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Wa masallahum bi Allah lasyatta la yabqa hunaka ay shakkin yusawir al-mu'minin fi ru'yatillah. Maka berikanlah permisalan dengan jelas gamblang sehingga tidak tersisa lagi keraguan terhadap orang-orang yang beriman di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.